Ab sunnah. Ada juga amalan lisan yang diharamkan. Ada juga yang makruh, ada juga yang mubah. Begitu juga anggota tubuh. Anggota tubuh ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Sehingga semuanya itu berkisar pada 15 kaidah. Nah, ya. 3 dikali 5 berarti 15 kaidah. Nah. Dan kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimallahu taala, ya. Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan anggota badan, nah, ini mencakup 25 perbuatan. Ya. Dikarenakan anggota badan ini terdiri pada 5 indera, panca indera. Ada penglihatan, ada pendengaran, ya. Dan juga ada penciuman. Nah, ada perasa, ada peraba. Masing-masing panca indera ini, ya, ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya mubah, ada yang sifatnya wajib, mustahab, sunnah, dan makruh. Jika panca indera yang 5 ini, ya, berlaku padanya hukum-hukum yang 5 kita sebutkan tadi. Haram, kemudian juga wajib, mustahab, sunnah, dan makruh. Sehingga semuanya berkaitan dengan anggota badan kita ini, ya, ada 25 perkara. Nah, seperti halnya panca indera berkaitan dengan penglihatan. Ada yang wajib. Nah, ada juga yang sifatnya mustahab, sunnah. Ya, ada juga yang haram. Ada juga yang makruh, ada juga yang sunnah. Begitupun panca indera yang lainnya, berlaku hukum-hukum yang disebutkan tadi. Nah, sehingga amalan-amalan berkaitan dengan anggota badan ini, sebutkan Ibn Qayyim, ada 25 tadi. Nah, dan telah kita jelaskan tafsir dari ayat yang kita bacakan tadi. Ya. Bahwasannya Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Ya. Sehingga barang siapa yang mentaatinya, Allah akan berikan balasan yang sempurna. Dan barang siapa yang bermaksiat, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan azab dengan azab yang sangat pedih. Dan perlu kita ketahui, ya, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah bukan berarti Allah butuh kepada ibadah hamba tersebut. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Allah Maha Kaya. Ya, sehingga ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya bukan berarti Allah butuh kepada ibadah hambanya. Justru sebaliknya, hamba itulah yang butuh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dari ibadah yang dilakukan seorang hamba kembali kepada dirinya sendiri. Ya, tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Begitupun sebaliknya, ketika semua hamba ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya Allah itu tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Makhluk mau beribadah ataupun tidak, tidak merugikan Allah sama sekali. Tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya ketika seorang melakukan kebaikan, kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Dan apabila kalian melakukan kejelekan, maka kalian telah berbuat jelek kepada diri kalian sendiri. Ya. Sehingga disebutkan orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kenapa demikian? Dikarenakan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan menjerumuskan ke dalam adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dia telah menzalimi dirinya sendiri. Bahkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, ini menjadi sebab kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pun termasuk di antara bentuk menzalimi dirinya sendiri. Nah, kita lanjutkan ucapan Syekh rahimahullahu taala. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil ayah. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang ayat yang kita bacakan tadi. Banin tidak ribut ya. Nah, illa la amaruhum ayabuduni wa ad'uuhum ila ibadati. Mana ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, maknanya kecuali untuk aku perintahkan mereka agar beribadah kepada-Ku dan aku ajak mereka untuk beribadah kepada-Ku. Ini maknanya. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, illa la amuruhum wa anhahum, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan aku perintahkan mereka dan aku larang mereka. Ikhtarahu Az-Zujaj wa Syaikhul Islam. Makna ini dipilih oleh Az-Zujaj dan juga Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Qala, beliau berkata, masih ucapan Syaikhul Islam Ibn Taymiyah. Wa yadullu ala hadha qawlu ta'ala ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Dan yang menunjukkan kepada makna ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja? Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, la yu'mar wa la yunha. Makna dibiarkan begitu saja itu tidak diperintah dan tidak dilarang. Apakah manusia mereka mengira dibiarkan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Sehingga makna dari ayat yang kita bacakan tadi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, maknanya untuk aku perintahkan mereka dan untuk aku larang mereka. Perintahkan melakukan ketaatan dan larang dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, wa qala fil Qur'an fi ghairi mawdhi'in. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an pada selain satu tempat. Banyak dalam Al-Qur'an Allah mengatakan u'budu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan kalimat ini. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Dan juga ya ayuhalladzina amanu taqu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad amarahum bima khuliqu lahu. Mereka telah diperintahkan dengan apa mereka diciptakan. Mereka diciptakan tujuannya dan hikmahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala ar-rusula bidzalika. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha al-ma'na huwa alladhi qasada bil ayati qat'an. Dan inilah makna yang dimaksud oleh ayat yang kita bacakan tadi secara pasti, tidak ada keraguan padanya. Ayat tadi memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan inilah tujuan diciptakannya mereka. Dan juga inilah sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul supaya manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Wa walladhi yabhamuhu jamaahirul muslimin wa yahtajjuna bil ayati alayhi. Dan inilah yang dipahami oleh jumhur kaum muslimin, dan mereka berhujjah, berdalil dengan ayat yang kita bacakan tadi ya, menunjukkan tentang tugas pokok manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga hendaklah kita memahami tujuan diciptakan kita. Ya, Allah tidak menciptakan kita sia-sia saja. Allah tidak membiarkan kita sia-sia tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan peribadahan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kemaksiatan-kemaksiatan. Dan yang paling tingginya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia diciptakan bukan untuk sia-sia saja, hanya untuk menikmati hidup di dunia saja. Tapi tugas utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala wa hadhihi al-ayah. Masih ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, hadhihi al-ayah, ayat ini tusbihu qawlahu taala, menyerupai firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasul tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati. Ya. Dan juga rasul ini sebagai penjelas bagaimana cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul menjelaskan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan, innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita sia-sia begitu saja. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Dikatakan kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana supaya ibadah kita benar sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana ibadah yang benar. Ya. Jika barang siapa yang mentaati rasul tersebut, dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat langsung bertanya, ada orang yang enggan masuk surga? Langsung bertanya, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk dalam surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Ya. Sehingga di antara makna syahadat Muhammadur Rasulullah, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa jajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Mentaati apa yang diperintahkannya, membenarkan apa yang dikhabarkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan yang keempat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Ya, sehingga para rasul mereka menjelaskan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bagaimana ibadah yang benar. Nah, ya, supaya tidak asal-asalan dalam melaksanakan ibadah. Nah, Allah katakan tadi, tidaklah kami mengutus orang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Summa qad yuta'u wa qad yu'sa. Kemudian kadang-kadang rasul tersebut ditaati dan kadang-kadang dimaksiati. Yeah. Padahal Allah mengutus rasul supaya ditaati, tapi kenyataannya ada orang yang mentaati, ada orang yang bermaksiat. Yeah. Bahkan kalau dihitung-hitung, yang bermaksiat kepada rasul lebih banyak daripada orang yang taat kepada rasul. Yeah. Nah, sampai Nabi SAW menyebutkan tentang keadaan para nabi. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat-umat bersama nabinya. Uridat 'alayyal umam. Fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu rahd. Wan-nabiyya wa ma'ahu rajul aw rajulan. Wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Diperlihatkan kepadaku umat-umat. Aku melihat ada nabi bersamanya hanya 3 sampai 10 orang pengikutnya. Aku juga melihat nabi bersamanya hanya 1 atau 2 orang saja. Bahkan aku melihat nabi tidak ada seorang pun yang bersamanya. Nah, yeah. Ini sudah menjadi sunnatullah. Yeah. Ada yang taat kepada rasul, ada juga yang durhaka. Wa kadzalika ma khalaqahum illa liibadatihi. Begitu juga tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qad ya'buduna wa la ya'budun. Kemudian kadang-kadang mereka ada yang beribadah kepada Allah, ada juga yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menginginkan manusia ini beribadah kepadanya. Ya. Tapi ternyata di antara manusia ada yang beribadah kepadanya, ada juga yang tidak beribadah kepadanya. Lam yakul innahu fa'al awal wa huwa khalaqahum liyaf'ala bihim kullahum as-sani. Allah sudah mengatakan bahwasanya melakukan yang pertama yaitu menciptakan mereka, ya, supaya mereka semuanya itu, ya, berada pada yang kedua yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, Allah menciptakan mereka dan tidak semuanya itu apa? Allah menciptakan mereka untuk beribadah dan tidak semuanya hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin dzakara annahu fa'al awwal liyaf'alu humutsani. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melakukan yang pertama yaitu menciptakan manusia supaya mereka manusia melakukan yang kedua yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Fa yakunu humul fa'ilina lahu. Sehingga merekalah yang melakukannya. Ya. Ini makna dari penjelasan tadi. Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama menciptakan manusia, menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membawa mereka untuk beribadah semuanya. Ada yang beribadah, ada yang tidak. Nah, ya. Dan itu bukan makna dari ayat yang kita bacakan tadi. Bukanlah maknanya Allah melakukan yang pertama, kemudian Allah membawa mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena kenyataannya, ya, ada yang beribadah, ada yang tidak. Tapi makna di ayat tadi, Allah melakukan yang pertama, yaitu menciptakan jin dan manusia supaya mereka melakukan yang kedua. Ya, supaya mereka melakukan yang kedua. Nah, sehingga mereka lah yang melakukannya. Ya. Ternyata ada yang melakukannya, ada beribadah, ada yang tidak beribadah. Fayasulahum bifi'lihi sahadatuhum. Sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan mereka disebabkan perbuatannya. Wa yasulu ma yuhibbuhu wa yardahu minhum wa lahum. Mereka mendapatkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minhum wa lahum, dari mereka dan untuk mereka. Nah, ya, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba manfaatnya untuk mereka sendiri. Ya, intaha, selesai. Ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, atau selesai penukilan dari Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Nah, وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْمَعْنَى, dan menguatkan terhadap makna ini, مَا تَوَاتَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيثِ, hadis-hadis yang mutawatir. فَمِنْهَا, di antaranya, مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ فِي صَحِيهِ, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. An Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, mengatakan, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahli nari adaban, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada penduduk neraka yang paling ringan adabnya, lau kanat laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, kalau seandainya engkau memiliki dunia dan apa yang ada di dalamnya, apakah engkau akan menebus adab Allah ini dengan dunia? Fayaqulu na'am, penduduk neraka itu mengatakan iya, ya, aku akan menebusnya dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Fayaqulu qad aradtu minka ma huwa ahwanu min hada, Allah mengatakan sungguh aku telah ingin darimu sesuatu yang lebih ringan dari ini. Wa anta fi sulbi adam, dalam keadaan engkau masih berada pada tulang sulbi Adam. Apa yang Allah inginkan? Ala tusyrika bi ahsibuhu qala wa la udkhiluka an-nar fa abaita illa syirka. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia berada pada tulang rusuk atau tulang sulbi. Nah, ala tusyriku bi, janganlah kalian mempersekutukanku. Ya, dan aku kira Rasulullah mengatakan, atau Allah mengatakan dalam diskusi ini, wala udkhiluka an-nar, dan aku tidak akan memasukkanmu ke dalam api neraka. Fa abaita illa syirka, akan tapi engkau enggan melainkan kesyirikan. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya manusia itu sebenarnya telah diingatkan, diambil perjanjian dan persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak mereka berada dalam kandungan ibunya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah katakan kepada janin tadi, alastu bi rabbikum, bukankah aku rob kalian? Dan ini mengakui, menetapkannya. Bala, tentu saja kami bersaksi bahwasanya engkau adalah rob kami. Nah, tapi Nabi SAW menjelaskan, bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah tadi, dikarenakan telah terikat perjanjiannya ketika mereka masih dalam tulang sulbi tadi. Nah, ketika lahir, maka lingkungan mempengaruhinya, terutama orang tuanya. Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fabawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, فَهَذَا الْمُشْرِكُ قَدْ خَالَفَ مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ, orang musyrik ini dia telah menyelisihi apa yang Allah inginkan darinya. مِنْ تَوْحِيدِهِ, dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَلَّا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang Allah inginkan dari hambanya, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang musyrik menyelisihi apa yang Allah inginkan. فَخَالَفَ مَا أَرَادَهُ اللَّهُ مِنْهُ, orang musyrik menyelisihi apa yang Allah inginkan darinya. فَأَشْرَكَ بِهِ غَيْرَهُ, orang musyrik dia mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. وَهَذَا هِيَ الْإِرَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ الدِّينِيَّةُ, dan ini merupakan iradah, kehendak Allah yang sifatnya syar'i berkaitan dengan agama. Dikatakan iradah ini ada iradah yang sifatnya syar'iyah diniyah, ada iradah yang sifatnya kauniyah qadariyah. Kalau iradah syar'iyah ini berkaitan dengan apa yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan hamba-hamba ini semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini iradah syar'iyah, kehendak Allah yang sifatnya syar'i diniyah. Sehingga Allah perintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya. Nah, ya, ini iradah syar'iyah berkaitan dengan mahabbah, perkara-perkara yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama taqaddam sebelumnya telah berlalu. Fa bainal iradati syar'iyyah ad-diniyah wal iradati al-kauniyah al-qadariyah umumun wa khusus. Maka antara iradah syar'iyyah diniyah, sekali lagi iradah syar'iyyah, perkara-perkara yang di dalamnya adalah kebaikan. Ya, iradah kehendak Allah yang syar'i, yaitu perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan misalkan tadi, ibadah, keislaman, ini semuanya perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan hamba-hambanya semuanya beribadah kepadanya. Hamba-hambanya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitan antara iradah syar'iyyah dengan iradah kauniyah. Kalau kauniyah, kehendak Allah yang terjadi di alam raya ini. Ya. Yeah. Sifatnya umum, baik perkara yang baik atau yang jelek. Ya. Yang baik atau yang jelek. Ini iradah al-kauniyah qadariyah. Sehingga di antara iradah syar'iyah diniyah dan iradah kauniyah qadariyah ada yang umum dan khusus. Ya, umum, khususun, mutlak. Nah, ada sisi umum dan khusus secara mutlak. Nah, atau bisa juga maknanya umum dan khusus dari suatu sisi. Nah, ya. Kita contohkan misalkan. Ya. Imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, terkumpul padanya iradah syar'iyyah dan juga iradah kauniyah qadariyah. Allah menginginkan keimanan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan Allah takdirkan Abu Bakar termasuk di antara orang-orang yang beriman. Saya terkumpul padanya iradah asy-syar'iyyah al-diniyah dan iradah al-kauniyah al-qadariyah. Nah, ya. Contoh yang lainnya sekarang yang hanya terkumpul padanya atau ada padanya iradah syar'iyyah saja. Ya. Imannya Abu Lahab. Allah menginginkan Abu Lahab itu beriman. Dan secara umum, Allah menginginkan semua hambanya ini beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya takdiri, kauniyah, Abu Lahab ditakdirkan dalam keadaan kafir. Nah, ya. Sehingga dalam imannya Abu Lahab ini, ya, hanya tadi iradah syar'iyah saja. Allah menginginkan keimanan, ya, pada Abu Lahab. Nah, akan tapi tidak terwujud dalam alam raya ini. Ya. Sehingga maknanya iradah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang terwujud, kadang-kadang tidak. Ya. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hamba untuk beribadah. Di antara hamba ada yang beribadah, ada juga yang tidak. Ya. Beda halnya dengan iradah al-qadariyah al-kauniyah. Ini kehendak Allah yang mesti terjadi di alam raya ini. Ya. Yang sifatnya umum, apakah perkara yang dicintai ataukah perkara yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya imannya atau kafirnya Abu Jahal. Kafirnya Abu Jahal. Nah, ya. Ini iradah al-kauniyah al-qadariyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan takdir terjadi alam raya ini. Ya. Allah tidak senang kepada kekafiran. Nah, tapi Allah takdirkan, ya, Abu Jahal dalam keadaan kafir. Nah, kaitan antara iradah syar'iyyah ad-diniyah dan iradah al-kauniyah al-qadariyah. Yajtami'ani fi haqqil mukhlis al-muti'. Ya. Kedua iradah ini berkumpul pada orang yang ikhlas dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada orang yang ikhlas kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkumpul padanya iradah syar'iyah. Kenapa? Allah menginginkan ya keikhlasan, ketaatan. Nah, pada hambanya. Dan juga terjadi hamba itu taat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul iradah syar'iyah dengan iradah al-kauniyah. Nah, wa tanfaridu al-iradah al-kauniyah al-qadariyah fi haqqil 'asi. Dan menyendiri iradah kauniyah qadariyah pada orang yang bermaksiat. Seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iradah kauniyah al-qadariyah. Ya, yeah. Ada kafirnya Fir'aun, kafirnya Abu Lahab, kafirnya Abu Jahal. Ini iradah al-qadariyah. Ya. Yeah. Dan iradah al-qadariyah ini tidak ada kaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kehendak Allah yang terjadi di alam raya ini. Ya. Yeah. Nah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya apabila Allah menginginkan satu perkara, tinggal mengatakan kun, jadilah, maka jadilah perkara tersebut. Ya. Yeah. Ini iradah sekali lagi berkaitan al-kauniyah al-qadariyah. Seperti kafirnya Abu Lahab, kafirnya Fir'aun, kafirnya Abu Jahal. Ini iradah apa? Al-qadariyah dan juga al-kauniyah al-qadariyah. Ya, tidak berkaitan dengan iradah syar'iyah. Fafham dalika, fahamilah itu. Tanju bihi min jahalati arbabil kalam wa tabi'ihim. Ya, maka kau akan selamat dari kebodohan-kebodohan ya ahlul kalam dan para pengikut mereka. Nah, ahlul kalam tidak membedakan mana iradah syar'iyah, mana iradah al-kauniyah al-qadariyah. Ya, sehingga mereka berdalil dengan takdir terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, saya mencuri ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya membunuh, ini yang diinginkan Allah kepada saya. Saya minum khamr, ini yang diinginkan Allah kepada saya. Saya ini enggak bisa berkuasa dengan diri saya, bagaikan bulu yang terbangkan oleh angin. Bagaikan wayang yang dikilakan oleh dalangnya. Ya, padahal Allah berikan kepada hamba kemampuan. Allah juga berikan iradah kehendak. Nah, ya. Dan juga Allah berikan pilihan kepada hamba. Sehingga boleh berdalil dengan takdir terhadap kemaksiatan yang terus-menerus dia lakukan. Nah, ya, dan jelaskan tadi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ada kehendak yang sifatnya berkaitan dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga berkaitan dengan umum, baik yang dicintai atau yang dicintai. Nah, ya. Kalau kekafiran, kesyirikan, ini bukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdalil dengan takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk terus-menerus dalam dosa-dosa, kekafiran, kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini penjelasan tentang makna dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab Tauhid. Nah, mengingatkan ya, tujuan diciptakannya kita semua yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pentingnya kita mempelajari ilmu tauhid. Jangan bosan-bosannya. Ya, kadang-kadang mungkin membuat ngantuk. Ya, atau membuat malas mempelajari tauhid. Padahal ini merupakan ilmu yang sangat penting kita ketahui. Dikarenakan tujuan diciptakannya manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebab Allah mengutus para rasul untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan perintah yang pertama Allah perintahkan kepada rasulnya dan Allah perintahkan kepada seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pentingnya kita mempelajari tauhid. Jangan bosan-bosannya mempelajari tauhid. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktabi ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.